janganlah kau sesali apa yang telah terjadi karena memang bukan aku sengaja mengkhianati cinta yang suci murni. Oh maafkanlah, sungguh tak kusengaja apa yang telah terjadi. Terimalah aku kini menghapus dosa. Oh maafkanlah, sungguh tak kusengaja apa yang telah terjadi. Terimalah aku kini menghapus dosa. See you.